Tayib, telah kita sebutkan dua muassis madzhab al-arba'ah, dua tokoh pendiri dari madzhab yang empat. Yang pertama yaitu Imam Nu'man ibn Thabit Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, yang beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Demikian pula yang kedua yaitu Imam Malik rahimahullah ta'ala, Malik ibn Anas wa Abdillah, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, yang beliau lahir pada tahun 93 Hijriah dan wafat tahun 179 Hijriah. Sehingga Imam Abu Hanifah memiliki sekitar 70 umur. Adapun Imam Malik diberikan umur yang panjang, itu sekitar 86 tahun. Berapa bedanya antara Imam Malik dengan Imam Hanifah kelahirannya? Berapa tahun? 16. Berapa tahun bedanya kelahirannya, bukan umurnya? 10. Siapa yang pandai matematika tadi? Lahir 13 ya. Abu Hanifah lahir pada tahun 80 ya. Kemudian Imam Malik pada tahun 93 dikurangi 80, 10, 13. Dan itu masa kelahiran beliau. Kemudian kita memasuki pada poin berikutnya, yaitu yang termasuk murid-murid al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan mereka-mereka sebagai orang-orang yang gigih menyebarkan madhab fatwa aqwal al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dikatakan oleh Syekh Hani Ibn Burayk hafizallahu ta'ala, asyharu talamidhatihi al-Imam Syafi'i, dan yang paling masyhurnya dari murid al-Imam Malik yaitu al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa sayati dzikruhu, dan akan datang pembahasan tentang beliau, yaitu sebagai muassis al-mazhab tsalits, pendiri mazhab yang ketiga, setelah ini insyaallah. Amma naqlatu madhhabihi fa ashharuhum, adapun yang menukil madhab al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan yang paling masyhurnya di antara mereka ya. Kenapa? Imam Syafi'i pun termasuk dari murid beliau yang paling masyhur ya, tetapi tidak sebagai orang yang menukil, yang melanjutkan mazhab beliau, tetapi memiliki mazhab lain ya, perbedaan murid dengan gurunya ya, sehingga sang guru tidaklah mendoktrin muridnya untuk mengikuti pendapatnya atau fatwanya. Boleh dia untuk memilih sesuai dengan sandaran yang benar, hadis yang sahih, yang mungkin tidak ditemukan atau belum sampai kepada gurunya. Oleh karena itu, yang paling masyhur dalam menyebarkan mazhab, pemikiran, kaidah Demikian pula fatwa-fatwa Al-Imam Malik rahimahullah taala. Yang pertama adalah Ashhab Ibnu Abdul Aziz Ibnu Dawud Ibnu Ibrahim Al-Qisi Al-Imam Al-Allama Mufti Misr. Dan kunyah beliau adalah Abu Amr Al-Qisi Al-Amiri Al-Misri Al-Faqih. Yang pertama sebagai orang yang gigih menyebarkan madzhab Imam Malik yaitu Ashhab Ibnu Abdul Aziz. Ashhab Ibnu Abdul Aziz Ibnu Dawud Ibnu Ibrahim Al-Qisi Al-Imam Al-Allama, seorang imam, seorang yang banyak terkumpul padanya ilmu Al-Allama, sehingga tidaklah seorang dikatakan Al-Allama melainkan jama'a fihi ilmun kathir, yang terdapat padanya ilmu yang sungguh sangat luas dan banyak. Dan beliau sebagai mufti Mesir ketika itu, ahli fatwa daerah Mesir atau negara Mesir ketika itu. Dan kunyah beliau adalah Abu Amr Ashhab Ibn Abdul Aziz, kunyahnya Abu Amr Al-Qisi Al-Amiri Al-Misri, menunjukkan beliau dari Mesir Al-Misri. Al-Faqih, dan beliau seorang faqih, seorang yang mumpuni dalam ilmu fiqih atau dalam bidang ilmu yang lain. Mauliduhu sanata arba'in wa mi'ah. Ashhab Ibn Abdul Aziz dilahirkan pada tahun 114 Hijriah atau 140 Hijriah. Pada tahun 140 Hijriah. Ketika itu Imam Malik sudah umur berapa? Ketika dilahirkan muridnya ini. Ya mungkin belum jadi muridnya. Umur Imam Malik ketika itu berapa? Hah? 47 tahun. Ya. Imam Malik sudah berusia 47 tahun. Baru terlahir calon muridnya. Ya. Calon muridnya itu Ashhab Ibn Abdul Aziz. Wa yakfihi qawlu Syafi'i fihi, dan cukuplah perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang Ashhab Ibn Abdul Aziz. Subhanallah, ya. Dahulu sampai sekarang yang namanya rekomendasi tazkiyah itu terkadang datang dari teman. Ya, terkadang datang dari teman. Ya, seperti antum pokoknya, ya, berguru kepada Ustaz Fulan, sama-sama sebagai murid, maka antum bisa mentazkiyah murid yang lain. Ya. Seperti halnya pula yang dikatakan oleh Imam Syafi'i kepada Ashhab Ibn Abdul Aziz, karena sama-sama duduk menimba ilmu di hadapan Imam Malik, tahu kerajinannya, kesungguhannya. Ya. Jangan yang disebarkan itu kejelekan teman ketika belajar. Oh, si Fulan ngantukan belajarnya juga. Ya. Apalagi ketika punya masalah, yang disikat apa? Kejelekan. Oh, si Fulan main-main saja belajarnya juga. Ya. Di pondok cuma belajar. Ya. Atau cuma main. Waktu sekian tahun main habisnya. Meliwat, ya, berjalan-jalan. Biasanya orang kalau ada masalah yang disikat ada yang jelek-jeleknya saja. Tayyib. Seperti itu. Tapi para ulama ya, mereka memberikan persaksian kepada teman-temannya dalam bab kebaikan. Dan jikalau mereka butuh untuk membeberkan kesalahan temannya yang berkaitan dengan manhaj, yang disikat bukan pribadinya tetapi manhajnya. Ya. Untuk apa pribadi seorang disingkap? Ya. Si Fulan di pondoknya masak-masak saja, apa? Ya. Seperti itu. Menurut ilmunya, ngambil pelajarannya cuma 1-2, apa? Gak mungkin dia bisa ngajar. hubungannya seperti itu. Itu enggak ada faedahnya. Enggak ada faedahnya. Dalam menerangkan kekeliruan seseorang, menerangkan pribadinya. Itu sekali lagi bukan perdebatan atau bukan permasalahan ilmiah. Tetapi ketika para ulama hendak membeberkan kesalahan orang lain, yang dibahas adalah manhajnya. Itu yang perlu diperhatikan. Sehingga Syekh Mukbil rahimahullah taala beliau dicaci, dimaki tentang sifatnya ataupun akhlaknya, tapi beliau dengan santai mengatakan, wallahi inni la udafi'u illa an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah saya tidak akan membela diri saya, tapi yang akan saya bela sunnah Rasulullah. Enggak peduli beliau dengan orang-orang yang mencela tentang kepribadian beliau, postur tubuh beliau yang kecil atau yang bagaimana, silakan. Itu enggak ada gunanya meskipun dibantah lagi juga. Tapi yang beliau bela dan beliau bantah itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekini termasuk perkara yang sering terjadi. Maka diperhatikan dalam masalah ini. Perhatikan para ulama bagaimana dalam memberikan tazkiyah kepada teman-temannya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ma akhrajat Misrun au Misru afqaha min ashab laula taishun fihi. Ya, meskipun ada segi catatnya sedikit, ya. Tapi apa beliau memberikan pujiannya? Tidaklah Mesir mengeluarkan, melahirkan seseorang yang lebih faqih dibandingkan dengan Ashhab Ibnu Abdul Aziz. Ya. Jadi tidak ada dari negara Mesir itu mampu mengeluarkan orang yang paling pandai, yang paling faqih kan Ashhab Ibnu Abdul Aziz. Ini menunjukkan rekomendasi tazkiyah dari Imam Malik bahwasanya Ashhab adalah faqihu Misra, ya, faqihnya dari Mesir. Tetapi kata beliau, laula taishun fihi, kalau bukan karena taish itu al-ajalah, taish itu tergesa-gesa, ya. Ada sifat ketergesa-gesaan pada Ashhab Ibnu Abdul Aziz. Tanya, mata sana 400 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. 204 Hijriah. Berapa berat umur beliau? Berapa umur Ashhab Ibn Abdul Aziz? Hah? 64. Tayyib. Hasan, 64. Dengan 64 tahun dan tentunya melewati masa baligh, beliau mampu untuk belajar dan menimba ilmu di hadapan al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, bahkan menjadi imam faqihnya orang-orang Mesir. Menunjukkan bahwasanya para ulama dalam menuntut ilmu butuh panjangnya waktu dalam mendalami ilmu ini. Kemudian yang lainnya dari sekian murid al-Imam Malik yang gigih pula untuk meneruskan mazhab beliau, yaitu Abdurrahman Ibn Qasim Al-Ataqi maulahum alim ad-dayyar al-misriyah wa muftiha Abu Abdullah al-Misri sahibu Malik al-Imam atau sahibu al-Imam Malik. Itu Abdurrahman Ibn Qasim Al-Ataqi. Abdurrahman Ibn Qasim Al-Ataqi maulahum, bekas budak mereka, ya, dari kalangan Ataqi ini. Dan beliau pun sama sebagai alim dari kalangan negeri Mesir ketika itu, sama. Dan juga sebagai muftinya di daerah Mesir ketika itu. Kunyah beliau yaitu Abu Abdullah Al-Misri. muridnya Imam Malik rahimahullah taala, sahib Imam Malik. Ulida Ibn Qasim 32 Hijriah. Beliau dilahirkan pada tahun 132 Hijriah. Duluan siapa berarti? Abdurrahman Ibn Qasim dengan Asy'ab bin Abdul Aziz. Duluan siapa? Duluan Abdurrahman Ibn Qasim. Beda sekitar 8 tahunan. Wa an Malik annahu dzakara indahu Ibn Qasim faqala afahu Allah mithlahu wa mathaluhu kamathali jarabin mamlu' miskan. Dari Imam Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwasanya disebutkan ketika itu sosok Abdurrahman Ibn Qasim muridnya. Subhanallah, ini pun ikhwan. Ya. Tazkiyah dari seorang guru ke muridnya. Rekomendasi dari para ulama, ya, dari zaman bahkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai zaman kita para ulama, banyak guru-guru kita merekomendasi, memberikan pujian, penghargaan kepada murid-muridnya yang berhasil, mengisyaratkan kepada murid-muridnya yang berhasil. Dan ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, petunjuk bagi siapa yang hendak membaca Al-Qur'an dengan benar, maka dia hendaklah membaca kepada Abdullah Ibn Mas'ud ataupun Ubay bin Ka'ab, ya, ataupun Hudzaifah Ibn Yaman, Mu'ad Ibn Jabal dan yang lainnya. Ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sosok-sosok tertentu, ya, yang menunjukkan bahwa mereka lah adalah orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut. Tidak ditunjuk yang lainnya. Seperti itu. Maka demikian pula Al-Imam Malik rahimahullah taala ketika disebutkan tentang Abdurrahman Ibn Qasim muridnya, kata beliau, afahullah, semoga Allah SWT menjaga beliau. Mathaluhu kamathali jarabin mamlu. Perumpamaan Abdurrahman Ibn Qasim, kata Imam Malik rahimahullah taala, seperti jarab. Jarab ini sejenis karung goni, karung yang kasar. Yang karung tersebut penuh dengan misik, perumpamaannya seperti karung yang penuh dengan misik, menunjukkan apa? Sebagai sosok yang baik, yang bagus. Rahimahullah ta'ala. Tuwfiya sanah wahid wa tis'in wa mi'ah. Beliau wafat pada tahun 191 Hijriah. Wafatnya duluan beliau. Demikian pula lahirnya ketimbang Asy'ab Ibn Abdurrahman. Tanyib. Ini ya kawan, contoh-contoh yang baik, baik itu dari sesama teman memberikan rekomendasi, oh kalau antum mau belajar hadis ke si fulan lebih bisa, ya meskipun dia bisa, tapi dia mengisyaratkan, oh si fulan itu punya keahlian lebih dari saya, umpama. Ya. Atau si fulan lebih dari saya dalam Al-Quran. Atau si fulan lebih daripada saya tentang fiqih. Seperti itu diisyaratkan, baik teman sama teman ataupun guru kepada temannya. Guru pun demikian ketika murid-muridnya, ya, banyak berhalangan seperti kita di Yaman, diisyaratkan oleh syekh-syekh kita, ya, untuk belajar ke si fulan, ya, tentang lughah, ke si fulan fiqih, ke si fulan akidah. Ditunjuk, diisyaratkan tokoh-tokoh yang berhak diambil ilmunya. Baik. Kemudian tadisan yang ketiga, al-madhhab Syafi'i. Madhab yang ketiga itu madhab Syafi'i. Qala Syekh Abdullah Ta'ala Hani bin Buraik Habibullah Ta'ala nisbatun lil Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn Syafi'i. Madhab yang ketiga, madhab Syafi'i ini dinisbatkan kepada Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn Syafi'i. Terkenal dengan apa? Syafi'i. Syafi'i. Ini kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Namanya Muhammad ibn Idris. Ingat-ingat. Muhammad bin Idris. Dan dalam deretan ulama yang bernama Muhammad ibn Idris ini banyak. Maka diingat-ingat. Salah satunya itu Al-Imam Syafi'i sebelum masuk kepada nama yang lain yang diawali dengan Muhammad ibn Idris. Selain Al-Imam Syafi'i. Tapi ingat, jangan sampai ketukar. Itu dilihat kakeknya bin siapa yang akan membedakannya. Sehingga tidak tertukar dengan imam yang lainnya. Yatalaqi fi nasabihi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Abd Manaf. Al-jadd dzalif Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa min Bani Al-Muthalib. Banu umumat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bertemu nasab Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya. Bertemu nasabnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Menunjukkan Al-Imam Syafi'i termasuk apa? Hah? Apa? Termasuk Ahlul Bait, ya. Termasuk dari nasab yang mulia. Ya. Itu Quraisy. Terima dari kabilah Quraisy. Sehingga nasab beliau ya, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu pada Abd Manaf. Abd Manaf. Dan Abd Manaf ini sebagai kakek yang ketiga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakek yang ketiga. Apa kalau kakek yang ketiga di kita? Setelah mbah. Kakek yang pertama kan mbah, ya. Kakek yang kedua, yang ketiga, itu yang ketiganya, seperti itu. Jadi Abu Manaf ini kakek yang ketiga dari Rasulullah, adapun dari Imam Syafi'i dari sekian. Tayyib. Ini menunjukkan benar-benarnya menjaga nasab sehingga mereka tahu hal itu sampai kepada nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pihak kakeknya. Oleh karena itu beliau termasuk dari Bani Muthalib. Ya. Al-Imam Syafi'i termasuk dari Banu Al-Muthalib. Yaitu Banu Umumati Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jihad laki-laki. Dari arah laki-laki. Walaysa fil a'immatil arba'ati Qurasyin. Dan tidak ada pada imam-imam yang empat, walaysa fil a'immatil arba'ati Qurasyin siwahu. Tidak ada dari imam yang empat itu yang memiliki nasab Qurasyi. Quraisy. Ya. Karena semulia-mulia nasab adalah Quraisy bagi orang yang beriman tentunya. Ya, semulia-mulia nasab itu nasabnya atau sukunya Quraisy bagi orang-orang yang beriman. Adapun tidak beriman dan tidak mengikuti Rasulnya, dia tidak sebagai orang yang mulia. Ya, sama dengan yang lainnya. Sehingga tidak bisa dibanggakan nasab dalam perbuatan maksiat atau menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak ada dari imam yang bat yang memiliki nasab Quraisy selain al-Imam Syafi'i rahimallahu taala. Ini selain al-Imam Syafi'i rahimallahu taala. Ulida di Gaza, beliau dilahirkan di Gaza. Gaza kalau sekarang. Itu pada tahun 150 Hijriah. 150 Hijriah. Tayyib. Summa naqala li mautini abaihi Makkah. Kemudian beliau berpindah ke tempat kakek-kakeknya. Nenek moyangnya itu di Makkah. Tafaqqaha ada ulama Makkah awalan. Maka pertama kali Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala berguru kepada ulama-ulama yang ada di Mekah. Ada pun Imam Malik di mana? Imam Malik di mana? Di Madinah. Ya, sudah kita lewati. Beliau di Madinah. Ya, menunjukkan bahwa Imam Syafi'i tidak berguru langsung kepada Imam Malik. Dari pertama kali beliau berguru kepada para ulama yang ada di Mekah. Seperti kata beliau, Ka Khalid Az-Zanzi atau Az-Zinzi. Khalid Az-Zinzi. Khalid Az-Zinzi ini sebagai mufti Mekah. Hinaha, ketika itu sebagai muftinya Mekah. Ahli fatwa, juru fatwa Mekah ketika itu. Summa rahala ila Madinah. Falazima al-imam malikan. Kemudian al-imam Syafi'i rihlah. Meninggalkan negerinya. Yang menuju Madinah. Dan mulazamah. Duduk menimba ilmu dari imam Malik. Sini aku. Ketika beliau sudah menganggap cukup belajar di negerinya. Maka rihlah ke negeri yang lain. Jadi rihlah itu bukan rihlah tangan kosong. Ya, ilmu kosong. Pergi ke Yaman rupanya tangan kosong. Ya, enggak pernah belajar di sininya. Kerepotan, bingung. Tapi diusahakan ketika rihlah itu, kita telah mendalami bidang-bidang ilmu yang ada di negeri kita. Ya, karena itu adalah sebagai bekal. Dan demikianlah keberadaan para ulama. Tidaklah mereka rihlah langsung, loncat. Ya, ke negeri orang. Melainkan setelah mereka menimba ilmu di negerinya. Tunjuk. Terlebih mereka memperhatikan tentang umur. Mereka bisa rihlah. Bisa safar. Ya, bisa pergian jauh. Seperti itu. Imam Malik pernah rihlah ya? Hah? Imam Malik pernah rihlah enggak? Tidak, sudah kita lewati pula. Imam Malik sebagai salah satu ulama yang tidak pernah rihlah. Ya, kenapa? Karena ulama di negerinya di Madinah sungguh banyak. Ya, sehingga beliau tidak keluar. Ya, tidak sempat untuk menimba ilmu di negeri lain. Tayyib. Sehingga itu dimanfaatkan di negeri kita ilmu-ilmu yang ada. Ya, halakoh-halakoh yang ada. Ya, tidak menutup kemungkinan seorang pun akan menjadi ulama ya, dengan dia menyibukkan diri, memfokuskan diri untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ada di negerinya. Wa jama'a baina tariqatil mudarrisatain al-Kufiyyah wa al-Jaziyyah. Maka al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menggabungkan ya, menggabungkan dua tariqah, dua jalan dari dua madrasah, dua jalan dari dua madrasah, menggabungkan dua ajaran istilahnya ya, dua ilmu yang beliau dapati dari dua guru. Tanya. Yaitu apa? Madrasah Kufiyah dan juga Hijaziyah. Madrasah Kufiyah yang ada di Kufah, daerah Irak, dan juga Hijaziyah yang ada di Mekah dan yang seputarnya. Subhanallah. Dan yang beliau gabungkan adalah apa? Ilmu. Ilmu yang beliau dapati, karena tentunya diketahui adanya perbedaan dalam permasalahan fikih. Adapun akidah tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan akidah Madinah dengan Mekah, dengan Irak, dengan Indonesia. Yang ada adalah dalam permasalahan fikih. Tanyain. Sebagai perselisihan yang dibolehkan, maka digabungkan oleh Imam Syafi'i rahimallahu taala. Bitawazunin tamin, ya, dengan timbangan yang sempurna. Digabungkan dengan timbangan yang sempurna, dipilih, ya, dikombinasikan, ya. Jadi bukan hanya boxer dengan taekwondo yang dikombinasikan, ya, tetapi apa? Ilmu agama yang beliau pelajari oleh Imam Syafi'i Mu'tara pun disatukan, berusaha untuk didekatkan dengan timbangan yang sempurna di sisi beliau. Wa azhara ahlul hadithi fiqhuhum wa uzzubihi, sehingga ahlul hadith ketika itu para ulama yang menyeburkan dirinya, menyibukkan dirinya dalam ilmu hadis, masyhur, terkenal, tenar fikih mereka dan kesempurnaan kemuliaan mereka. Subhanallah. Dengan usahanya Imam Malik rahimahullah taala untuk menggabungkan dua jalan ilmu yang beliau raih dari Madrasah Kufi dan Hijaz, maka bertambah mulia ya, ya ahli hadis, dan juga fikih mereka semakin jelas nampak, dikenal, ma'ruf di tengah-tengah manusia. Tanaqqala ba'da al-Madinah baina Misr wa al-Iraq. Kemudian setelah beliau selesai menimba ilmu, artinya menganggap cukup, dia bukan selesai. Tolak, tidak. Karena menimba ilmu enggak ada selesainya. Ya. Ilmu, slogan para ulama, minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai masuk ke liang kubur, tidak ada selesainya. Ketika beliau sudah merasa cukup, dan bukan berarti merasa cukup pun karena kesombongan, ada orang merasa cukup dari ilmu, sudah tidak butuh belajar lagi. Ini keliru. Tapi ilmu itu terus di pelajari, didengar, diulang. Maka setelah itu beliau berpindah di antara Mesir dan Irak. Di antara Mesir dan Irak ketika itu. Berapa jauhnya antara Mesir dengan Irak? Siapa yang ahli perpetaan? Ada yang pernah tahu? Jauh enggak antara Mesir dengan Irak? Hah? Jauhnya seberapa? Benuanya sama enggak? Beda. Ini tesnya ini. Tes untuk masuk ke Madinah di tes benua. Maka beliau berpindah dari Madinah di antara Mesir dan Irak. Hatta istaqarra fi sanawatihi al-akhirah fi Misr. Sampai akhirnya pada masa-masa akhirnya ya beliau tinggal di Mesir. Ya, pada masa-masa akhirnya beliau tinggal di Mesir. Kalau Gaza daerah apa sekarang? Palestine. Ini. Wa kanu yarawna hadis Ibnu Mas'ud yarfa'uhu. Dan nyatalah para ulama, mereka berpendapat tentang marfu'nya hadis Ibnu Mas'ud. Para ulama ketika itu menganggap hadis Ibnu Abbas, hadis Ibnu Mas'ud dianggap marfu', artinya sampai kepada Rasulullah, yang mengucapkannya Rasulullah. Itu kalau marfu', diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis marfu' terbagi dua, ada yang hukman, ada yang hakiki. Ada yang dihukumi secara hukum marfu' saja, dan ada yang dikatakan marfu' secara haqiqah. Maka salah satunya ini hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Maka jikalau hadis ini marfu' sampai kepada Rasulullah, Rasulullah yang mengatakannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu Quraisyan fa inna ilma alimiha yamla'ul arda ilma. Jangan kalian mencela Quraisy. Jangan kalian mencela orang-orang Quraisy. Tentunya dari orang-orang yang beriman, yang berilmu dari kalangan mereka. Karena sesungguhnya ilmu alimnya orang-orang Quraisy, ya, ilmu yang dimiliki oleh orang-orang alim Quraisy itu memenuhi bumi keilmuannya, menunjukkan luasnya ilmu ahli Quraisy, ya, ulama dari kalangan Quraisy. Maka jikalau hadis ini dianggap marfu oleh para ulama, dianggap sahih, ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa hadis ini? Apa faedahnya dari hadis ini? Siapa yang bisa ngambil faedah dari hadis ini? Kalau hadis ini sahih. Apa coba faedahnya? Apa setiap hadis atau setiap ayat itu dalil untuk perkara apa? Coba, hadis ini dalil dalam perkara apa? Dalam perkara apa coba? Ada yang ngacung? Kata Rasulullah, jangan kalian mencela ahlu Quraisy, karena sesungguhnya ilmunya dari alim Quraisy itu memenuhi bumi keilmuannya. Muliakan sahabat. Baik. Istinbat yang lain. Muliakan sahabat berarti. Yang sahabat tersebut dari termasuk orang-orang Quraisy. Faedah yang kedua. Fadal yang lain. Sudahlah kita sebutkan, para ulama dari hadis ya Abu Umair ma fa'alun Nuwair mampu mengeluarkan 50 sampai 60 istinbat faedah hukum dari hadis yang pendek. Jadi faedahnya untuk dalil dalam 50 permasalahan. Ya, coba sekarang hadis ini. Untuk dari apa saja? Tadi yang pertama untuk memuliakan sahabat dari kalangan Quraisy. Yang kedua, kaum Quraisy adalah kaum yang terbaik. Siapa saja? Dengan catatan apa? Beriman. Ya. Takwa. Orang yang saleh. Tapi kalau dia tidak beriman, tidak bertakwa, tidak saleh, ya meskipun asalnya Quraisy, tidak ada apa-apanya. Ya. Tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya. atau bahkan dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak beriman dan bertakwa, tidak mengikuti jalan Nabi, tidak ada apa-apanya. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya. Baik. Apa lagi? Faedah. Belum sampai soalnya kepada pembahasan kita. Jadi faedah yang antum sebutkan betul. Tambah lagi. Tambah. Pembahasan apa kita sekarang? Pembahasan apa kita? Jika hadis ini sahih, ikhwan, kita sekarang itu membahas tentang mazhab yang ketiga, mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i. Menunjukkan bahwasanya tazkiyah bagi Imam Syafi'i. Hadis ini sebagai tazkiyah bagi Imam Syafi'i. Menunjukkan ilmu Imam Syafi'i itu memenuhi apa? Bumi. Kenapa? Karena Imam Syafi'i termasuk Quraisy. Tadi sudah kita sebutkan. Dari imam yang empat, tidak ada dari mereka yang termasuk suku Quraisy kecuali Imam Syafi'i saja. Kecuali Imam Syafi'i saja. Ya, sehingga masuk dalam hadis ini, jangan mencela Imam Syafi'i. Karena beliau termasuk dari Quraisy. Ya, dan ilmunya seorang alim dari kalangan Quraisy memenuhi bumi. Pupuk bumi atau daratan bumi seperti itu. Ya. Ini jikalau hadis ini sahih maknanya tazkiyah, ya, termasuk di dalamnya al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Qala Ahmad ibn Hanbal rahimallahu taala, "Idza su'iltu an mas'alatin la a'rifu fiha khabara." Kata Imam Ahmad rahimallahu taala. Apanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad? Muridnya juga. Muridnya juga. Maka terkadang tadi para ulama tazkiyah itu dari temannya, sesama teman, ya, mendapatkan tazkiyah, rekomendasi. Ya, terkadang rekomendasi itu dari guru. Ya. Bahkan ternyata rekomendasi itu dari murid ke guru. Ya. Si murid memberikan rekomendasi ke guru, bukan babu gulu, ya. Yang paling afdal guru saya, yang enggak seperti itu. Ya, tapi yang diterangkan oleh mereka ilmunya, bukan sosoknya. Tanya. Sehingga kata Imam Ahmad Ibn Hanbal sebagai salah satu murid dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Idza su'iltu an mas'alatin," jikalau aku ditanya tentang suatu permasalahan, La arifa fiha khabara, dan saya enggak tahu hadisnya. Ya. Saya enggak tahu sandaran hukumnya tentang masalah itu. Maka apa yang beliau lakukan? Qultu fiha biqauli Syafi'i. Saya katakan, ya, saya jawab permasalahan itu dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Ya. Ketika mentok Imam Ahmad untuk menjawab suatu permasalahan, beliau enggak tahu khabarnya, enggak tahu hadisnya. Karena beliau masyhur sebagai imam yang tidak pernah mendahulukan atas segala sesuatu, ya, daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tanya. Tetapi ketika waktu sempit, dan tentunya antum ketahui tentang bolehnya ijtihadul alim, ijtihadnya seorang alim, ya, maka tatkala sempitnya waktu ijtihad, boleh untuk seorang alim mengambil fatwa alim yang lainnya. Itu ketika apa? Waktu sempit. Apa waktu sempit maksudnya? Ditanya jam 8 harus jawab ketika itu. Iya. Kalau waktunya sempit, dia tidak mungkin untuk buka-buka kitab dulu. Iya. Buka fatwa-fatwa atau buka sandaran-sandaran yang kuat. Maka ketika tidak mungkinnya untuk dia membuka referensi-referensi hukum yang ada, dia teringat, oh, dulu ulama fulan itu telah mengatakan seperti ini dalam permasalahan itu. Maka boleh ketika itu dia menukil perkataan alim fulan itu. Itu maksudnya. Bisa difahami. Ya. Ketika waktu sempit, maka boleh seorang alim berijtihad mengambil ijtihadnya ulama yang lain. Seperti itu. Kalau kita boleh enggak? Boleh enggak kita menukil perkataan ulama yang lain? Hah? Boleh. Ya, kalau kita waktu sempit ataupun luang, tetap. Ya, kenapa? Karena kita bukan ahli ijtihad. Ya. Kita bukan orang-orang yang berhak untuk ijtihad. Ilmu kita masih jauh. Sehingga ketika waktu sempit atau lapang, antum ingat fatwa ulama seperti ini, nukilkan. Terangkan. Seperti itu, ikhwan. Tetapi para ulama yang telah sampai pada derajat mujtahid, ya mereka berijtihad dengan mengumpulkan dalil-dalil yang ada. Al-Quran, As-Sunnah dikumpulkan. Kemudian diambil hukumnya. Tetapi apa yang terjadi pada Imam Ahmad ini, waktunya sempit. Tidak mungkin untuk beliau apa mengumpulkan dalil-dalil yang ada dulu. Atau bahkan beliau belum mengetahui hadisnya tentang permasalahan itu. Maka kata beliau, saya mengambil pendapatnya Imam Syafi'i untuk menjawab permasalahan itu. Kenapa alasannya kata Imam Ahmad? Li'annahu imamu Qurasyi. Karena Imam Syafi'i itu imamnya dari kalangan Quraisy. Imamnya dari kalangan Quraisy. Ya, sementara tadi, kalau hadis ini sahih, yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya ilmunya Imam Quraisy itu sepenuh bumi. Atau memenuhi bumi. Subhanallah. Ini salah satu tazkiyah rekomendasi dari Imam Ahmad kepada gurunya. Sehingga beliau kedepankan fatwa gurunya ketika beliau tidak tahu tentang suatu permasalahan dari sandaran hukumnya. Adapun ketika Imam Ahmad tahu sandaran hukumnya hadis-hadis Rasulullah, maka yang lebih beliau kedepankan dan beliau cintai untuk mendahulukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Wa qad rubiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah diriwayatkan pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alimu Quraisyin yamla'ul arda ilma. Ya. Ilmunya alim Quraisy, ya, sungguh telah memenuhi muka bumi ini. Ini apa? Dinukilkan pula hadis ini oleh Imam Ahmad. Ya. Tadi hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Diriwayatkan oleh sahabat siapa? Ibnu Mas'ud. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Dinukil oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Ila an qala Ahmad, sampai akhir dari perkataan Imam Ahmad beliau menyatakan, wa inni la ada'u li Syafi'i mundu arba'ina sanatan fi salati. Sesungguhnya saya benar-benar mendoakan Syafi'i, ini mendoakan gurunya Imam Syafi'i, semenjak 40 tahun yang lalu di dalam salatku. Menunjukkan apa? Memuliakan gurunya, ikhwan. Mendoakan kurang lebih ketika beliau mengatakan ini dari 40 tahun yang lalu saya apa? Mendoakan beliau dalam salat saya. Kenapa? Karena salat salah satu tempat dikabulkannya doa. Sehingga ada kesempatan untuk berdoa terlebih sebelum salam, di tasyahud akhir. banyak-banyak berdoa. Ya, berdoa untuk diri sendiri, orang tua, ya, kerabat, penguasa-penguasanya, pemerintah-pemerintahannya, guru-gurunya. Ya. Jangan kalah dengan orang awam, ila hadrati fulan, ya, guru kita, saudara kita, ya, bikaramil fatihah. Antum apa dengan doa? Termasuk ini, guru. Terlebih kata Sa'd bin Abi Thalib ketika beliau menerangkan ayat wahfid janahaka wahfid lahuma, ya, untuk merendahkan diri engkau di hadapan kedua orang tua, wa qur rabbirhamhuma ma rabbayani saghira. Ya, ayat ini menuntunkan kepada kita untuk banyak-banyak mendoakan kedua orang tua. Ya, kemudian kata Sa'di dalam tafsirnya, demikian pula yang lainnya yang mereka memiliki andil bagian dalam mendidik kita, termasuk siapa? Guru. Termasuk guru, kata Sa'di dalam tafsir ayat ini, maka mereka pun berhak untuk mendapatkan apa? Doa dari diri kita. Kenapa? Karena dalam ayat disebutkan kama rabbayani, sebagaimana keduanya mendidik aku. Ya, maka yang mendidik kita apa? Orang tua dan juga guru-guru kita. Maka mereka pun kata As-Sa'di, guru-guru yang memiliki hak tarbiyah, yaitu hak pendidikan, pengajaran. Ya, yang kita harus menunaikan kepada mereka. Tanya. Maka ini Al-Imam Ahmad, ya, sebagai suri tauladan salaf kita yang mendoakan terhadap gurunya. Ya. Terlebih guru, ikhwah, kedudukannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, fa inna manzilati kalwalid mu'allimukum, oh, bihadal makna, ya, sesungguhnya kedudukanku, kata Rasul, seperti orang tua. Kedudukanku, kata Rasul, seperti orang tua. Apanya yang sama dengan orang tua? U'allimukum, dalam mengajari kalian, ya, dalam mengajari kalian. Kenapa? Karena orang tua pun mengajari. Demikian pula Rasul pun apa? Mengajari, sama. Terus lantas bagaimana kalau orang tua yang gak ngajari? Didoakan gak? Ya. Dari kecil sudah meninggal, belum pernah saya diajari orang tua hukumannya. Ya. Atau dari kecil saya boro-boro diajari, ya, malah disuruh kerja hukumannya. Ya, tetap ikhwah, orang tua memiliki hak, ya, untuk antum doakan. Ini kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai walid, orang tua, karena sama-sama mengajari para sahabatnya. Ya. Demikian pula dalam hadis yang lainnya, ikhwah, man sana 'alaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang ada seseorang berbuat baik kepada engkau, maka fakafi'uh, kata Rasul, balas kebaikannya. Ya. Balas kebaikannya dengan yang setimbang. Fa'ilam tasdati, jika kita tidak bisa membalas kebaikan orang lain, karena kebaikan yang dia berikan kepada diri kita, apakah itu kebaikan harta atau ilmu, maka kata Rasul, fada'uh, doakan. Ya. Kalau enggak bisa kita membalas dengan setimbal, baik itu harta yang orang lain berikan kepada kita ataupun ilmu, maka doakan orang yang telah berbuat baik kepada diri kita. Tentunya. Maka tentunya Al-Imam Ahmad melakukan ini karena sebagai bentuk pengamalan dari nas-nas yang sampai kepada beliau. Seperti itu. ajma'a syuyukhuhu wa qurana'uhu wa talamidhuhu ala annahu kana 'aliman 'amilan min a'matil huda. Dan telah sepakat para syekh al-Imam Syafi'i, guru-gurunya Imam Syafi'i sepakat. Demikian pula teman-temannya, ya, murid-murid yang lainnya, kawan-kawan seperjuangan dalam menimba ilmu di hadapan para masyayikh. Ditambah lagi murid-murid beliau sendiri sepakat bahwasanya al-Imam Syafi'i rahimallahu taala aliman, seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu yang luas, yang banyak. Ditambah lagi amilan, seorang alim yang beramal dengan ilmunya. Ya. Seorang alim yang beramal dengan ilmunya. Karena ada seorang alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Ilmunya cuma apa? Menghiasi saja. Ya, tidak memberikan buah. Seperti itu. Seperti apa? Ulama-ulamanya falsafah, ahli filsafat yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, utu zakaan wa lam yu'tu zakaan. Mereka itu diberikan kecerdasan. Ya. Disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab-kitabnya. Ya, ar-raddu 'ala mantiqiyyin, bantahan terhadap ahli mantik. Kata Syekhul Islam, ulama-ulama mereka itu diberikan kecerdasan, cerdas-cerdas, iya, pandai-pandai. Tetapi apa? Walam yu'tu zakaan, tidak diberikan kesucian hati. Sudah didengarkan kesucian hati, iya. Sudah didownloadkan. Baik. Dengarkan seperti apa kesucian hati, terlalu penting. Ya, ilmu banyak, tetapi kalau tidak memiliki kesucian hati, rusak ilmunya. Maka itu ulamanya ahlul filsafat, kata Syekhul Islam. Mereka cerdas, pintar, tetapi tidak diberikan kesucian hati. Bahkan kata Syekhul Islam, wa'tu uluman wa fuhuman. Mereka itu diberikan ilmu dan diberikan pemahaman pula. Wa'tu sam'an wa basara. Bahkan diberikan pendengaran dan penglihatan pula. Tetapi apa? Tidak diamalkan, tidak diamalkan, sehingga seorang alim yang berhak dikatakan alim ketika dia amilan bi ilmihi, mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu kata para salaf, la yazalu aliman jahila, senantiasa seorang alim dikatakan bodoh, yang meskipun dia alim tetap nilainya bodoh. Malam ya'lam bi ilmihi, malam ya'mal bi ilmihi, selama dia tidak beramal dengan ilmunya, meskipun dia alim tetap dikategorikan bodoh selama dia belum beramal dengan ilmunya. Jadi, maka yang kita butuhkan tentunya seorang alim yang amil, yang beramal dengan ilmunya sebagai figur dan sosok bagi kita. Dan juga min a'immatil huda, masuk dari imam-imam yang memberikan bimbingan, ya, kepada umat ini. Wa huwa awwalu man u'tiya lil hadis al-makanah al-matlubah min al-fuqaha, atau man a'ta, ya, wa huwa awwalu man a'ta lil hadis al-makanah al-matlubah min al-fuqaha. Dan al-Imam Syafi'i merupakan orang yang pertama yang memberikan kedudukan yang diinginkan, kedudukan yang tinggi, ya, terhadap hadis dari kalangan fuqaha. Beliau sebagai pertama kali pencetus yang mendudukkan hadis-hadis Rasulullah SAW pada derajat yang tinggi dari kalangan fuqaha. Ya. Bahkan beliau terkenal sebagai ulama yang pertama, ya, menyendirikan ilmu hadis dari sekian para fuqaha. Selain tentunya yang kita kenal yang pertama yaitu Imam Malik rahimahullahu taala dalam kitabnya apa? Al-Muwatta. Jadi dalam kitabnya Al-Muwatta, beliau pun sama mendudukkan hadis pada derajat yang tinggi sehingga masyhur kitab Muwatta sebagai kita merujukkan dalam ilmu hadis. Demikian pula Imam Syafi'i, ya, beliau pun memiliki peran yang besar pula, yang masyhur dalam kitabnya itu Ar-Risalah, ya, kitabnya Ar-Risalah. Wa qaddamahu 'ala ar-ra'yi wa 'amali ahli al-Madinah wa ghairiha walau kana min khabar al-ahad. Wa 'amila ahli al-Madinah wa ghairuha walau kana min khabar al-ahad. Dan beliau mendahulukannya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan ar-ra'yi, dibandingkan dengan akal. Ya, didahulukan terlebih dahulu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amil ahlul Madinah wa giruha, sehingga ahlul Madinah beramal dan yang lainnya, meskipun hadis tersebut dari hadis ahad, ya, mereka tidak peduli. Hadis ahad yang diriwayatkan dari satu jalan, dari satu sahabat, jikalau hadis itu sahih, maka mereka mengamalkannya. Ya, tidak seperti dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya, ahlul bid'ah, yang mereka memilah-milah hadis ahad tidak diterima, terlebih dalam permasalahan akidah menurut mereka. Padahal yang pertama dalam permasalahan akidah datang dengan hadis ahad. Ya. Diriwayatkan dari satu jalur, satu orang. Seperti hadis innamal a'malu binniyat. Tidaklah sahih hadis tersebut diriwayatkan dari para sahabat kecuali satu. Dari siapa? Umar bin Khattab. Ya. Apakah Rasulullah ketika mengatakan ini amal a'mal bin niat itu di majlis seperti ini atau di hadapan Umar saja? Di mimbar, kalau di mimbar jelas didengar oleh semua orang, ya. Banyak yang meriwayatkan hadis itu tentunya. Tapi kata para ulama, tidaklah sahih jalan riwayat ini kecuali dari Umar radhiyallahu taala anhu. Satu yang meriwayatkan. Ya. Tapi kalau seperti ini kan banyak. Ya, Abu Rizki meriwayatkan, Abu Dhiyah meriwayatkan, Abu Arik meriwayatkan. Karena didengar. Demikian pula hadis. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Berapa orang diutus? Yang menyeru ahlul Yaman. Ya. Falyakun awal matad'uhum ilaihin syahadatu an la ilaha illallah. Mengajak untuk masuk Islam. Apakah Rasulullah mengutus semua para sahabatnya? Yang itu siapa? Mu'adz sendiri. Banyak di sana hadis-hadis ahad, ya, yang datang dari satu jalur, satu orang. Tetapi tentunya kaidahnya selama itu sahih, maka diamalkan. Ya, jangan sampai kita memilah-milah. Padahal hadis itu sahih, kemudian ditolak. Tidak. Ya, tapi hadis baik itu ahad ataupun mutawatir, selama itu sahih maka diterima. Karena awalnya yang memberikan pembagian hadis kepada dua, mutawatir dan ahad, itu orang-orang Mu'tazilah tadi. Dalam rangka apa mereka? Dalam rangka menolak, ya, berita-berita yang sahih yang berkaitan tentang permasalahan akidah ataupun yang lainnya. Ya, sehingga mereka dalam ilmu hadis, hadis itu kepada dua, ya, hadis mutawatir dan hadis ahad. Kata mereka kalau mutawatir itu diterima karena yang meriwayatkannya itu banyak. Ya, tapi kalau ahad tidak diterima. Ya. Maka secara fitrah juga enggak mungkin, ya. Tidak semua hadis ahad itu lemah. Dan sebaliknya tidak semua hadis mutawatir itu apa? Sahih. Ya. Semua antum di sini meriwayatkan. Ya. Sapi itu merah, semuanya. Tetapi ada satu orang sapi itu kekuning-kuningan. Mau dibetulkan yang mana? Ya, yang banyak, yang gerombolan, itu boleh yang satu orang. Ya. Ini tidak mesti khabar yang dibawa oleh banyak orang itu benar. Tapi semuanya, baik yang dibawakan oleh banyak orang ataupun satu orang, butuh penelitian. Ya. Maka setelah diteliti semuanya sahih atau bahkan yang lebih sahih ternyata yang datang dari satu orang, maka tentunya itu yang diterima dan itu yang diamalkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wafaqna Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardha. Walhamdulillah rabbil alamin.